اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. kita lanjutkan harus dengan Allah tentang waktu nanti aku bisa baca lagi beberapa hadis yang saya ulas di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebenarnya nanti yang belum perhatikan sampai Nabi merinci tentang waktu itu sampai Nabi rinci. Karena menurut Tiongkok yang khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Kita berada di mana kita merinci untuk menggunakan waktu. Karena kita bilang manfaatkan lima hal sebelum datang maha masa muda sebelum datang masa tua. Waktu sehat pun datang masa sakit. Masa cukup sebelum datang masa kafirmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu hidupmu. Hidupmu sebelum datang mati. Hadirnya sekali berkata oleh Imam Hakim dalam kitab yang sabar dan sahabat Imam Hakim. Jadi betul-betul kita gunakan waktu ini sebaik-baik. Nah, kita berinci seperti ini, supaya betul-betul kita gunakan waktu. Waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kita diberikan kecukupan. Dan hidup ini seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, zuhur dunia. Kita di antara yang banyak menyibukkan manusia dan membuang-buang waktu dunia ini. Dunia ini sangat menyibukkan manusia dan banyak manusia membuang-buang waktu untuk dunia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dan sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala atana nabiy lam rajul fa qala ya rasulullah dullani ala amalin ja'alnihi ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يحبك الله وذات ما في أيدي الناس يحبك الناس. dari Abu Abbas Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku. Kata Nabi, berlaku zuhudlah kepada dunia maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sa'id diriwayatkan oleh Hakim dan diriwayatkan juga oleh Ashabat al-Iraqi dan yang lain. Hadis ini hasan, disuruh kita untuk zuhud. Apa makna zuhud? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud itu yang sesuai dengan syariat meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Di dunia tidak bermanfaat di akhirat. Kesibukan dengan dunia tidak bermanfaat di akhirat. Kedudukan jabatan tidak bermanfaat di akhirat. Bermain-main banyak pemain-main tidak bermanfaat di akhirat. Menumpuk harta yang banyak tidak bermanfaat di akhirat. Kecuali yang kita perlukan. Kan ada orang yang punya umpamanya mobil. Dia punya mobil 3 umpamanya. Yang dia pakai setiap hari 2. Satu tidak bermanfaat. Cuma. Dipakai buat ibadah haji, mau umroh, atau sedekah. Karena tidak bermanfaat di akhirat. Yang selebihnya tidak bermanfaat di akhirat. Uang yang kita simpan, kita keluarkan zakatnya. Kita gunakan buat ibadah haji, kita gunakan buat umroh, kita gunakan buat yang lain. Tapi sekedar untuk menumpuk-numpuk harta, diperbanyak harta itu. Atau yang wanita juga mengumpulkan emas. Kenapa? Kalau dia meninggal, milik dia atau milik yang waris? Kalau orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perhiasan sebanyak-banyaknya, kalau dia meninggal untuk siapa? Untuk dia atau waris? Untuk waris, untuk dia. Yang untuk dia, yang dia sedekahkan. Yang dia infakkan. Yang dia gunakan untuk dia tidak bila. Makanya kita zuhud terhadap dunia ini. Jangan tamak pada dunia. Letakkan harta itu di tangan kita, bukan di hati. Ada harta yang kita peroleh, kita gunakan untuk berapa infak di tangan. Lepas tangan. Jangan letakkan di tangan. Jadi, Perhatikan, kesibukan dengan dunia, ketamakan dengan dunia, tidak ada berapa di akhirat, rugi. Jadi kita zuhud dengan dunia. Zuhud atau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dunia akhirat. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah yang bermanfaat di dunia akhirat. Untuk taat kepada Allah yang bermanfaat di dunia akhirat. Sedekah yang bermanfaat di dunia akhirat. Gunakan zuhud dengan dunia. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, keadaan manusia. Kita tidak boleh hasrat, tidak boleh tinggi. Orang punya rezeki, atau punya gaji lebih dari kita, atau dia punya kendaraan, atau dia punya keturunan yang soleh. Tidak boleh kita iri. Kita doakan mereka dengan barokah. Tidak boleh sama sekali kita iri kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Dan tidak boleh juga kita minta-minta apa yang di tangan manusia, tidak boleh. Iri tidak boleh, minta-minta kepada manusia itu punya haram dalam Islam. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Di ayat 32 Allah berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نصيبه مما اقتسبوا والمساء نصيبه اقتسبوا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Janganlah kalian berharap, jangan berharap, jangan hasrat, jangan dengki apa yang Allah berikan sebagian kalian sebagian yang lain yang lainnya. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mintalah karunia dari Allah, waskan Allah min fadlih, minta kepada Allah, yang berharap kepada manusia jangan. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, minta hanya kepada Allah. Apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena bicara soal tauhid rububiyah, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Bagaimana? Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemberi langit dan bumi, mengatur alam semesta, menghidupkan matikan. Allah sudah bagi rezeki kepada semua manusia, semua binatang, semua makhluk Allah sudah bagi rezeki ini. Kepada manusia mukmin, kafir, fasik, munafik, Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita enggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah, karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid rububiyah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang Madarij Salikin. Tidak boleh minta-minta kepada hukumnya haram. Syekh Utsman juga menjelaskan dalam kitab Fatawa, tidak boleh minta-minta hukumnya haram. Yang berkaitan dengan pribadi kita, tidak boleh. Atau antum minta permen kepada teman, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak berharap kepada manusia, kita tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Jangan mengharap manusia. Jangan mengharap kepada orang kaya, kepada pejabat, yang ingat, bahwa yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki Allah. Kita tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kita redha dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mengharap kepada apa manusia, maka kita jadi orang yang para dikaya di kaum ini. Nabi Islam, wa'as bima fi aidina takul baminya. Jika kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'u 'an-nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam, dengan tahajud di tengah malam, dan mulianya seorang mukmin dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Maka dia mulia. Dan semua riwayatnya asal dan sahih. Baik yang dilakukan sama dengan Rasulullah, kita punya sahih yang sahih. Dan juga dalam sahih akar kumpul tadi. Dan lihat yang lain juga Nabi bersabda, perhatikan. Nabi bersabda, وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَقُنْ أَغْلَنَا النَّاسِ. Dalam kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu redho dan puas dengan rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu jadi orang yang besar di kaya. Yang mengharap, ingat, orang yang mengharap sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Maka jangan mengharap kepada manusia. Harap kepada Allah mengharap. Atau kita punya teman atau punya murid orang kaya, jangan mengharap kepada keluarga. Kalau kita mau dakwah karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka. Jangan. Ini ajaran Islam. Ketika mulia di dunia, mulia di akhirat. Kemudian juga memperhatikan, seorang muslim tidak boleh terpedaya dengan dunia, tidak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ud dunya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia menjadikan kehidupan yang begitu. Untuk perhatikan di sini, bahwa kita semua pasti mati. Pasti. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk surga. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan janjian pada kiamat. Karena janjian kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan janjian itu sekedar. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari janjian sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal soleh dapat janjian. Tapi bukan itu yang kita tuju. Dan kita beramal, kita ingin dibahas di sana. Kalau orang kafir, iya. Orang kafir, ketika dia berbuat kebaikan, dia nolong pakai miskin, dia memberikan makan ke orang lapar. Gimana di dunia? Tapi di akhirat tidak ada salah. Tapi orang yang beriman, dua. Di dunia dibalas, di akhirat juga tidak. Makanya kita berbuat karena Allah. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, bukan dunia. Ada orang sedekah, supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia. Supaya dimudahkan urusannya, supaya jangan mengharap kepada akhirat, sorry ya, bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti dari ganjaran, pasti dibalas dengan kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan dari perbuatan baik kita. Yang kita harapkan apa? Akhirat dan sorry ya. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, jauh itu. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang jauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Qur'an, orang yang dimasukkan ke mana? Ke surga itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertuju dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu. Fata morgana. Sukses yang hakiki dan abadi. Orang dijauhkan dari api neraka di masuk ke surga baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses, orang tua yang namanya anak sukses, kalau anak itu punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan. Yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi, para rasul, alaihi wasallam. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya, orang miskin. Orang miskin. Tapi mereka taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat, para sahabat. Tapi Allah katakan kepada kepada mereka semuanya, wa kullan wa'ada Allahu husna, semuanya kami jamin mereka itu surga. Jadi itu orang susah, para sahabat. Dan mereka ini apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin, tidak. Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah. Gunakan kekayaan untuk berjihad kepada Allah. Gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya para sahabat yang mulia, mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini kepada umat. Maka mereka mulia dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas. Jadi sukses ukuran di mana? Akhirat bukan dunia. Jadi itu tertipu nih. Jangan asal dunia tertipu. Sampai orang-orang tua kita pun tertipu. Jadi orang tua kita kalau menurut kita sekolah, supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Habis itu, setelah dapat uang yang banyak di mana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat kerajaan. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak, dan dia terus berbuat maksiat, namanya apa orang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj menurut Allah. Sampai suatu waktu datang, disiksa dengan siksaan yang berat dari orang itu. Walaupun itu yang mengatakan semua hati. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan, wa ma hayatu dunya illa mata'un. Dan tidak kehidupan dunia tentang kehidupan yang apa? Menipu. Allah menyebutkan dunia ini menipu. Yang kita tertipu dalam dunia, sudah banyak orang tertipu dalam dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustaz, kiai, ulama, banyak yang tertipu dengan dunia. Tertipu ya dalam dunia. Lebih muda. Banyak, bukan satu. Banyak. Makanya kita gak boleh tertipu. Jabatan, kekuasaan, itu masuk akhirat dunia. Ini. Kekuasaan, harta, semua dunia. Jadi tertipu dengan dunia jadi. Jangan dekat dengan penguasa, jangan. Tertipu, banyak yang tertipu. Kita harus tetap istiqamah di atas Quran, wa sunnah, rahmah, misal, dan ketaatan kepada Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian selanjutnya, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Dan yang terus ingat kepada kematian. Yang menyuruh kita ingat mati, roh itu pengorbanan. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya, kita tahu. Umur kita umpamanya 25 tahun, umpamanya. Kemudian kita tahu, ajal kita, setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam, bermain-main, atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu, mesti kita tidak tahu. Atau dia umur 50 tahun. Dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal umpamanya. Kalau kita demikian, mesti dia akan dikucakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam, kenapa amal soleh? Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya. Dan dia pasti akan kembali melakukan dirinya. Makanya Nabi menyuruh kita, sallallahu alaihi wasallam, untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, aktiru zikra hadhi min lazat al-maut. Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat penutus, pemutus, pemotong kelezatan. Pemutus kelezatan atau pemotong kelezatan dari kematian. Hadis ini sahih, hasan sahih, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati. Ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia yang ingat mati. Kalau kita melihat, ya orang-orang tidak ingin mati. Kata para pejabat, dia ingin mati. Dia para pejabat. Saudara yang saya ingin naik haji. Betul? Ya, dia ingin mati. Makanya ketamakan manusia pada jabatan lebih dari ketamakan dia pada harta. Riasa kedudukan jabatan itu sumber fitnah. Sumber kezaliman kata Syekh Al-Sam. Dan dia ingin mati. Jadi hukum biasa atau pimpinan itu luar biasa akan membawa dia kepada kezaliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang jadi jauh 50 masih tetap ingin mencalonkan diri jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita tak pakai kalau ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya di penjara. Iya lah orang ini. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh kata aku. Jabatan dunia, nggak ada apa pun siapa, nggak ada siapa. Itu semuanya mata ulur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bagai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bagai kambing kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati satu bagai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bagai kambing ini? Kata sahabat ya Rasulullah, cacat. Pelirinya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita tak mau ternyata. Apalagi sudah dibagai. Dunia ini lebih jelek dari bagai kambing kata Rasulullah. Aduh, wahai Rasulullah. Maka, kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi kok dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, tidak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak harga, tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Tidak ada harganya. Kata Nabi Raukana di dunia ta'ilu inda Allah jadah haba'udati ma sabra kafiran minya syarga jama'in. Kata Nabi kalau seandainya dunia berharga, seberat sayap nyamuk orang kafir tidak akan diberikan minum kepada Allah. Berkata saya tidak harga. Ini tidak harga. Kalau tidak ada harganya, yang kita cari yang mana? Akhirat kita cari. Berlomba-lomba dengan amal soleh. Ingat, oh, kita pasti akan mati, dan kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian, ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas, yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas, orang yang pintar seperti sekarang ini. Punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sebutkan. Orang yang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal. Untuk baca hadis ini. Halaman 101. Ya, kalau anda mau tahu orang pintar, ya lihat sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Faqala khunun khuluqa. Qala ayyul mu'minina afiyat. Qala khunun al-mauti zikra. Wa khunun lima ba'da isti'adadan. Ulaika al-ahiyat. Wahai Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin yang mana? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas, ayyul mukmin aqiyah. Aqiyah dari kayyir itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar. Apa kata Rasulullah SAW? Akhirul ilmu di zikra wa senang lima bago isti'adah dan ulaikan akhiyah. Kata beliau, orang mu'min yang paling cerdas, orang mu'min yang paling pintar, orang mu'min yang jenius, beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itu orang yang paling cerdas. Kalau cerdas itu orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal buat akhirat. Orang mukmin, sekarang saya mau tanya kepada anda. Terutama yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk. Iya, jangan yang mau ke belakang. Jawab. Allah menciptakan rahmat berapa? Gua nggak jawab. Ini katanya anak-anak pondok sebagian ini. Gua nggak bisa jawab anak pondok. Atau saya tanya ustaz misalnya kan? Ya. Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah menciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi berapa? 1. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal, nyari yang satu kan husnan. Kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pintar, nyari yang mana? Nunggu sendiri, gak dibutuhkan. Yang dicari itu, yang 99 bukan yang satu. Itu yang cerdas. Kita di dunia ini, semua Allah berikan, semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah. Cuma satu nama. Tapi di surga khusus untuk orang yang bagaimana? Beriman saja itu 99 rahmat. Yang dipilih yang mana? Yang 99. Paham? Ini Islam tidak mengabaikan akal, dia tidak kita untuk berpikir. Maka Nabi Muhammad tentang orang ini kan. Contoh contoh yang lain lagi. Yang gampang ini. Yang gampang tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, fadilahnya berapa? 27.